بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya masih tentang bab tajwid Quran, tahsin Quran dan tartil Al-Quran. Faqul الحديث الثامن والثلاثون. حديث يمكى 38. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس ابن مالك an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ada, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang qira'ah bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, berkata Anas bin Malik, kana yamuddu maddan. Dahulu beliau membaca Al-Qur'an dengan mat yang sebenar-benar mat. Ya mudu, membaca Quran dengan mat, mat dan dengan sebenar-benar bacaan mat. Waqar rahimahullah, dan berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Amr bin Asim qala haddathana Hammam an Qatadah qal, dari Qatadah dia berkata, su'ila Anasun, Anas ditanya, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah dahulu qira'ah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Anas menjawab, kanat maddan, dahulu bacaan beliau dengan mad. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudu bismillah, membaca mat pada kata-kata bismillah. Wa ya mudu birrahman, dan membaca mat pada kata-kata rahman, ar-rahman. Wa ya mudu birrahim, dan membaca mat pada kata-kata ar-rahim, ar-rahim. Sehingga dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jelas matnya. Tayib, di sini ada faedah pada contoh yang disebutkan oleh Anas bin Malik, fihi dilalatun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamuddu qira'atahu fil basmalati wa ghairiha. Ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca dengan mat, ya, membaca Al-Quran dengan mat, baik pada bacaan basmalah atau selain basmalah. Lihat ya Undul Ma'bud, ya Undul Ma'bud, juz yang keempat, halaman 149. Baik, hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita tentang ilmu tajwid. Jadi bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan tajwid. Di antara tajwidnya adalah dengan membaca menggunakan mad. Mad salah satu pembahasan ilmu dalam tajwid. Ada ahkamul mad, hukum-hukum yang terkait dengan yang namanya al-mad. Disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah hadis ini. Ayat. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 114, beliau mengatakan al-maddu 'indal qira'ati 'ala darbayn. Mad ketika membaca Al-Qur'an dua macam. Mad pada qira'ah ada dua macam. Yang pertama asli, namanya mad asli. Wahwa isba'ul harfi alladhi ba'dahu alif waw, yaitu mengisba' huruf yang setelahnya ada waw, ada alif atau waw atau ya, dibaca dengan isba' sempurna dengan mad ketika setelahnya ada huruf alif atau waw atau ya. Barakallahu fikum. Seperti pada lafaz das Ar-Rahman, Ar-Rahman, setelah mim ada alifnya. Satu lagi Ar-Rahim, setelah ha ada ya-nya. Nah, ini asli, mat asli. Mat asli adalah mengisba huruf yang setelahnya ada alif atau waw atau ya. Yang kedua disebut dengan ghairu asli, mat yang enggak asli, wahwa ma aqaba al-harfa alladhi hadhihi sifatuhu hamzatan, ya, apa-apa jatuh setelah huruf yang demikian sifatnya hamzah. Okay. Huruf-huruf yang isba' setelahnya ada hamzahnya. Setelahnya ada hamzahnya. Bisa hamzah itu bisa di kalimat yang sama, bisa di kata-kata setelahnya yang terpisah. Sehingga dikatakan lalu mat ini ada dua, ada mutasil, ada munfasil. Ya, mat mutasil adalah makana min nafsil kalimah. Mat yang mutasil itu yang pada kalimat yang sama, ada hamzah di situ. Wal munfasil, yang kedua adalah munfasil, ialah makana yang ada pada kata yang lain, lafadz yang lain. Kata beliau fal awal, adapun mat yang mutasil yang pertama, yu'ta fihi bil alif wal waw wal ya mukinat min ziyadah, didatangkan padanya alif atau waw atau ya secara mungkin dengan tanpa penambahan yang lebih. Wasani, sementara yang kedua yang munfasil, yuzadu fi tamkini al-alif wal-waw wal-ya ziyadatan al-mad alladhi la yumkinu nutku biha illa bihi min ghairi israfin. Ada yang mursil, yu'ta didatang, yuzadu ditambahkan, fi tamkini al-alif wal waw wal ya, untuk memantapkan alifnya atau wawunya atau ya-nya, ziyadatan alal mad, ya, melebihi bacaan mad, alladhi la yumkin nutku biha illa bih, yang mana tidak mungkin membaca dengannya, dengan tambahan tadi, melainkan dengan itu, min ghairi israfin, dengan tanpa israf. Beliau mengatakan setelah itu wal madhabul a'dal, dan madhab yang paling adil dalam pembahasan penambahan mat ini tadi ialah annahu yumaddu kullu harfin ma dhi'fai ma kana yamudduhu awwalan, ya, dia membaca mat pada masing-masing huruf tadi dua kali lipatnya dari apa yang dia baca mat pada awal mulanya. Waqad yuzadu ala dzalika taqqalila, kadang ditambahkan sedikit melebihi itu. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa ma farrata fa huwa ghairu mahmud. Adapun yang tafriid, yang menyalahi ketentuan di atas, maka itu bacaan yang enggak terpuji. Nah, terkait dengan mat ini kan ada istilah di kalangan ahli tajwid, ada bacaan matnya itu ada satu alif, dua alif, tiga alif. Satu alif mereka bahasakan satu harokat, tiga alif enam harokat. Kalau di kalangan orang Indonesia menggunakan satu ketukan, satu harokat satu ketukan, satu alif sama dengan dua harokat sama dengan dua ketukan, tiga alif sama dengan enam ketukan. Nah, pada mat-mat yang mutasil tadi, satu mat saja, satu alif atau dua harokat, dua ketukan. Sementara pada yang mutasil itu apa namanya, bisa dilipat gandakan. Sebenarnya pada mat yang asli itu satu alif saja atau dua harokat. Pada mat yang ghairu asli, baik mutasil atau mufasil yang ada hamzah padanya, itu bisa lipat kali lipat, yang tadinya satu mat menjadi dua sampai tiga mat, atau satu alif menjadi dua sampai tiga alif, dan dua harokat dua ketukan menjadi empat sampai enam harokat enam ketukan, ditambah sedikit labas, tapi jangan melampaui batas. Adapun yang keluar dari kaidah di atas, maka dikatakan ghairu mahmudin, tidak mahmud. Al-muhim, ini secara global yang mereka yang disebutkan sama Al-Hafidz terkait dengan masalah ahkamul mat. Rinciannya bisa dilihat dan dipelajari pada buku-buku khusus masalah tajwid. Nah, itu dibahas panjang, enggak semata-mata mat saja. Ini sebagai cuplikan riwayat hadis dari beliau SAW bahwa Al-Qur'an yang sunnah atilawah mujawwadah, tilawah yang dibaca dengan tajwid. Nah, dengan bacaan tajwid, nambah dengan tartil, kemudian ditahsin dengan suara yang indah, sehingga ada 3 T. T pertama tajwid, tartil, T ketiga adalah tahsin. Adalah tahsin. Nah, pada kata-kata hadis dengan lafadz yang pertama, kana yamuddu maddan, ada faedah dari Sahibul Aun Syamsuhaq Al-Azimul Abadi, Muhammad Syamsuhaq Al-Azimul Abadi, dalam bukunya Audul Ma'bud. Kata-kata kana yamuddu maddan, kata beliau adalah al-murad annahu kana yamuddu ma kana fi kalamihi min hurufil mad wal-lin bil qadril ma'ruf wabisyaratil ma'lum inda arbabil wukuf. Yang dimaukan adalah beliau membaca mat apa-apa yang pada kalamnya ada huruf mat, huruf layyinah, dengan kadar yang ma'ruf dan dengan syarat yang ma'lum di kalangan arbabul wukuf, para ulama yang memahami ilmu waqaf, ilmu tajwid, sehingga kembali kepada ilmu mereka, pembahasan mereka dan ahkam yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab tajwid yang khusus membahas tajwid. Maka seorang muslim harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Ini menunjukkan penting dan harus dan wajib mengkaji ilmu tajwid, yang dengan itu dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwidnya, dengan tartil, dan diiringi dengan tahsin seperti yang dibahas sebelumnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis yang berikutnya, yang terakhir pada bab ini, fa'akul al-hadithu tasi' wa thalathun, hadis yang ke-89. Qala Imam Abu Dawud rahimahullah haddathana Musaddad qala haddathana Yahya an Sufyan qala haddathani Asim bin Bahdalah an Zir an Abd bin Umar qala Rasulullah SAW, dari sahabat Abdullah bin Amr, dia berkata kata Rasulullah SAW, yuqalu sahibul Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, waratil dan tartillah, kama kunta turatilu fi dunia, sebagaimana engkau mentartil di dunia ini, fa inna manzilaka, dikatakan atau manzilataka, manzilah kamu, inda akhiri ayat yang taqaruha, ada pada akhir ayat yang kau baca. قول الحديث أخرجه النسائي في الكبرى فقال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن أن سفيان به مثله وأخرجه رحمه الله فقال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم أن سفيان به مثله mithlahu wa qal, dan kata Tirmizi haditsun hasan sahih. Wa qal, dan juga belum mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyana an 'Asim bi hadzal isnadi nahwahu. Qala al-'Allamah al-Wadi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala fi sahih al-Musnad hadza haditsun hasan. Ini adalah hadits yang hasan, dikarenakan di rawinya ada Asim bin Bahdalah atau Asim bin Abin Nujud ya Sodukun Yahim. Baik, kita syarah lafad hadis ini saya ambilkan dari Aunul Ma'bud. Baik, kata-kata yuqalu dikatakan ay inda dukhulil jannah, yakni ketika sang pembaca Quran itu masuk dalam surga. Ini dalam surga berarti pembahasannya. Yuqal dikatakan li sahibil Quran, kepada sahibul Quran ketika dia dalam surga. Ini menunjukkan ada bisyarah, kabar gembira bagi bagi sahibul Quran dengan jannah. Siapa sahibul Quran? Ai man yulazimuhu bitilawati wal amal. Yakni seseorang yang senantiasa mulazama, senantiasa membaca Quran dan mengamalkannya. La man yaqra'uhu wa la ya'malu bihi. Bukan orang yang semata-mata membaca dan tanpa mengamalkannya. Ada muhim. Sehingga yang disebutkan dalam ini hadis bukan qari'ul Quran, tapi sahiful Quran. Membaca Quran, selalu membaca Al-Quran dan dia mengamalkan si Al-Quran. Dikatakan ikra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, ay ila darajatil jannah au maratibil qurabi. Naiklah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, naik ke tingkatan-tingkatan surga, atau yang kedua, naik ke tingkatan-tingkatan qurbah, kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waratil, dan tartillah, ai la tasta'jil fi qira'atika fil jannah. Kamu jangan terburu-buru pada tilawahmu, bacaan kamu di surga. Yang dikata iqra, bacalah, itu di surga nanti. Mereka diminta membaca di surga, dan ketika membaca di surga ini, baca dengan tartil, jangan terburu-buru pada bacaan kamu di surga. Allati hi li mujarradi at-taladzuz, yang mana bacaan dalam Quran itu mantap untuk kelezatan. Wasyuhudil akbar, dan untuk mempersaksikan yang paling besar. Ini mempersaksikan apa namanya, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di surga nanti. Ka ibadatil malaikat, sebagaimana ibadahnya para malaikat. Bukan karena taklif, bukan karena beban syariat, tapi dikarenakan talan asyuhudil akbar. Begitu pula di surga nanti, orang yang sahibul Quran yang dimasukkan dalam surga diminta membaca Al-Quran di surga nanti dengan tartil, bukan untuk taklif tapi untuk talazzuz, semakin menambah kelezatan dan nikmat di sana. Kama kunta turattil, sebagaimana kamu dahulu mentartil, ai fi qira'atika, ai pada bacaan kamu di dunia ini. Wa fihi isyaratun ila anna al-jazaa'a 'ala wifqil a'mal kamiyatan wa kayfiyatan. Maka ini ada isyarat yang namanya jazaa', balasan sesuai dengan amalnya, secara kamiyah kuantitasnya dan kayfiyah kualitasnya. Di dunia, sebagaimana komentar til bacaan kamu di dunia, min tajwidil hurufi wa ma'rifatul wuquf. Ya, di antara mana tartil ialah dengan mentajwid hurufnya dan mengenali waqaf-waqafnya. Ini sebagai syahidnya menunjukkan anjuran sangat untuk membaca Quran dengan tartil dan tajwid. Barakallahu fikum. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqauha, sebab manzilah kamu di akhir ayat yang kamu baca. Warda fi hadis, disebutkan warid dalam sebuah hadis, inna darajatil jannah ala adadi ayatul Quran. Ya, tingkatan-tingkatan surga itu sejumlah ayatul Quran. Tingkatan surga sejumlah ayatul Quran. Dan pernah kita bahas sebelumnya jumlah ayatnya ribuan. Sehingga tingkatan surga pun juga ribuan. Nah, maka maknanya adalah al-qurra yatasa'aduna biqadariha. Maka para qari pembaca Quran yang dikatakan sahibul Quran, mereka akan berlomba-lomba menaiki tingkatan surga seukuran dengan apa yang dia baca dari Al-Qur'an dan diamalkan dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Wa yukhadhu min al-hadis, maka diambil dari hadis ini, annahu la yanalu hadha ats-tsawab al-'azam illa man hafidha al-Qur'ana wa aqana ada'ahu wa qira'atahu kama yanbaghi. Maka diambil dari hadis ini, tidaklah mendapatkan pahala besar ini kecuali seseorang yang menghafal Quran, mengitqan, memutkinkan penunaian bacaan Quran dan qiraahnya semestinya. Lihat dalam kitab Aunul Ma'bud juz yang keempat halaman 248 tentang surat di atas. Kemudian yang paling penting di sini bukan semata-mata bacaan ya, seperti yang disebutkan di awal, tapi yang paling penting adalah pengamalannya. Disebutkan dalam Aunul Ma'bud, menukil dari sebagian ulama, saya bacakan dengan cepat. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inna man amila bil Qur'an faka'annahu yaqra'uhu daiman wa illam yaqra'uhu. Sesungguhnya seseorang yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, maka seolah-olah dia membaca Qur'an selama-lamanya walaupun belum membaca. Wa man lam ya'mal bil Qur'an faka'annahu lam yaqra'uhu wa in qara'ahu daiman. Dan seseorang yang tidak mengamalkan isi Al-Qur'an, maka seolah tidak membaca Qur'an walaupun dia selalu membaca Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab kami turunkan kepada engkau wahai Nabi yang barokah supaya mereka mentadabburi ayatnya dan supaya ingat para ulul albab. Sehingga bukan semata-mata membaca tapi mengamalkannya. Dikatakan famujaratu tilawati wal hifzi la yu'tabaru i'tibaran yatarattabu 'alaihi al-martibul 'aliyah fil jannatil 'aliyah. Maka semata-mata membaca dan menghafal dengan tanpa mengamalkannya tidak dianggap seperti i'tibar yang bisa mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga yang tinggi nanti. Aunul Ma'bud juz yang keempat halaman 248. Sehingga sahibul Quran membaca dan mengamalkan, dan yang paling penting adalah mengamalkannya. Semoga manfaat, dan insyaallah akan dibahas berikutnya masail terkait dengan pembahasan masalah tajwid, tartil dan tahsin insyaallah taala. Sementara cukup. Naqfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.